cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku melangkah, hatiku kamu. Sejauh aku pergi, rinduku kamu. Masihkah hatimu aku, meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, mungkin inilah takdir masih berharap kau.